Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Al-Maqtu' Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, qala fadilatu Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Al-Maqtu' قوله وما لتابع هو المقطوع الشرح هذا هو خامس الأقسام وهو المقطوع وهو كسابقه من حيث تعلقه بتقسيم الحديث باعتبار منتهاه أعني منتهى الإسناد ولا تعلق له بالصحة ولا تعلق له بالصحة أو الضعيف أو الضعف فقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. طيب ما جنس حديث berikutnya dari المقطوع قوله وما لتابع وهو المقطوع. Jadi ini akhir bait sebelumnya. وما أضيف للنبي المرفوع udifai makna nusiba wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in wal maqtu'. Baik, nanti akan datang penjelasan bait ini. Baik, di awal syarah ini Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah menjelaskan bahwa ini adalah khamisul aqsam. Jadi ini adalah jenis yang kelima, yaitu al maqtu'. Jenis ini seperti wa huwa kasadiqihi, ini seperti yang mendahuluinya, seperti jenis yang mendahuluinya dalam marfu, maksudnya min haitsu ta'alluquhu bitaqsimil hadits, ditinjau dari segi ta'alluqnya, keterkaitannya dengan pembagian hadits, bi'tibari muntahahu ani muntahal isnad, ditinjau dari segi akhir sanad. Nah, wala ta'alluq lahu bisihhati wa dha'f, ini sudah jelas tidak ada keterkaitannya dengan kesahihan ataupun kedhaifan hadis. Waqad yakunu sahihan waqad yakunu ghairu dhalik, boleh jadi sahih boleh jadi tidak. Nah, karena ini semata terkait dengan apa, penyandaran matan kepada siapa. Nah, yang sebelumnya adalah penisbatan matan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu marfu'. Sedangkan ini penisbatannya kepada tabi'in. Nah, tabi'i maka dia disebut maqtu'. Nah, ikra. Qawluhu wa ma ay walladhi udifa wa nusiba kitabi'in min qawlin aw fi'lin idha khala an qarinatil waqfi aw irrab'i aw taqririn. Baik, dijelaskan oleh Syekh bahwa ma di bait ini maksudnya adalah alladhi udifa wa nusiba. Ya, seperti awal bait wa ma udifa in nabi ma. Naam, wa ma di sini juga sama maknanya, yakni walladhi udifa wa nusiba, yang diidhafahkan, yang disandarkan, yang dinisbatkan li tabi'in, kepada seorang tabi'i, salah satu dari yang disebutkan asy-syekh in qawlin aw fi'lin, maka berupa ucapannya atau perbuatannya, dengan syarat idza khala an qarinatil waqfi aw rafi'i, dengan syarat ya, lepas kosong dari qarinah, ya, indikator yang menunjukkan adanya waqf yakni mauquf atau rafi' yakni marfu', maka berarti itu maqtu', jika kosong dari qarinah tersebut. Atau yang ketiga adalah takrir. Nah, jadi hanya tiga, qaul, fi'il, takrir. Beda dengan penjelasan ma'udhifa linnabi pada penjelasan yang lalu, ma'udhifa linnabi nasibah linnabi ila nabi assalam, itu meliputi qaul, fi'il, takrir, dan apa, sifatun khilqiyah atau khuluqiyah. Nah, Qaul fi'il takrir sifatun khilqi au khuluqiyah. Nah, nah untuk selain Nabi SAW, di sini untuk tabi'i hanya qaul fi'il takrir, tidak termasuk sifat khilqiyah atau khuluqiyah. Nah, fisik atau akhlak enggak termasuk. Nah, qauluhu huwa ay al-hadithu al-maqtu'u ay yusamma bil-hadithi al-maqtu'i fahuwa makhsusun bima yudafu ila tabi'i. زاد بعضهم بأن الإضافة للتابعي أو من دونه، ومنهم الحفيظ بن حجر والسخاوي وهو كذلك. طيب، هو أي الحديث، يعني ما أضيف نصب لتابعين هو يعني الحديث، هو حديث itu yang disebutkan kepada tabi'in، حديث itu disebut المقطوع. Ay yusamma bil hadith al maqtu'i, disebut hadith maqtu'. Syekh menjelaskan qala fa huwa makhsusun bima yudafu ila tabi'i. Jenis ini atau al maqtu' khusus yang disandarkan disebutkan kepada tabi'i. Jadi istilah maqtu' itu khusus yang disandarkan kepada tabi'i. Baik. Nah, kata Syekh zada ba'duhum. Jadi berdasarkan matan baik-baik ya. Manzuma ini ya, al-Baiquni mengkhususkan dengan apa? Maqtu'annya untuk tabi'i. Syekh menjelaskan zada ba'duhum, sebagian ahli hadis menambahkan bi anna al-idhafata lit-tabi'i aw man dunahu. Bahwasanya penisbatan kepada tabi'i atau mandunahu, mandunat tabi'i atau tabaqah di bawah tabi'i, berarti masuk tabi'u tabi'i kan begitu, atau bawah tabi'in. Nah ya, yang jelas di bawahnya tabi'i ya, jadi bukan khusus untuk tabaqah tabi'i saja yang disebut maqtu', tetapi untuk tabaqah di bawah tabi'i atau tabi'in di bawahnya masuk dalam kategori al-maqtu'. Tamam? Di antara yang menyebutkan ini adalah Hafiz Ibn Hajar dan muridnya, yaitu Sakhawi. Sakhawi muridnya Ibn Hajar. Nah, Syekh mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan wa huwa kadzalik, dan memang demikian perkaranya. Berarti الشارح المؤلف يا شيخ عبد الله البخاري يوافق راي الحافظ ابن حجر السخاوي. Beliau setuju dengan pendapat Ibn Hajar al-Sakhawi bahwa istilah maqtu bukan hanya khusus tabi'i, tapi juga untuk tabaqah yang ada di bawahnya juga disebut tabi'i, disebut maqtu. Naam. Jadi disebut maqtu. Naam. Tafadhal. Al-maqtu lughatan ismu maf'ulin min quti'a bidu usila. Ijma'u ala maqati'ah wa maqati'ah ay bi isbati tahtaniyati wa haddiha. Beliau menjelaskan dari segi bahasa ya, al-maqtu' itu isim maf'ul dari quti'ah ya, biddu usila. Quti'ah artinya diputus, dipotong ya, lawan kata, antonim dari wasilahnya disambung. Nah, ijma' jama'nya al-maqtu', jama'nya maqati'ah dan maqati'ah. Baik, wazan mafa'il dan mafa'il. Ai bi itsbati tahtaniyati wa hadfiha. Yaitu bi itsbati tahtaniyah, dengan menetapkan at-tahtaniyah yang dimaksud itu ya, maqati', maqati'u. Kan ada tahtaniyah ya itu. Wahasiha, dan dengan membuang tahtaniyah yaitu maqati'ah. Maqati'ah tidak ada ya-nya. Itu maksudnya tahtaniyah. Baik. Soalun. Man huwa tabi'iyu? Al-jawabu at-tabi'iyu. Wa man laqiya sahabi. Man laqiya sahabiyah. Man laqiya sahabiyah. Sahabiyah. wa in lam yumayyiz wa huwa muslimun wa mata ala dhalika sawa'un sami'a minhu aw lam yasma' lazamahu aw lam yulazimhu aw kana ahaduhuma mubasiran wal akharu a'ma aw kilahuma a'ma. Apa itu tabi'i? Yani siapa yang dimaksud tabi'i? Apa ta'rifnya, definisinya? Sayyid, kriteria tabi'i. Dijawab oleh Syekh, tabi'i, ya ini kriterianya, man laqiya sahabiyya wa in lam yumayyiz wa huwa muslimun wa mata ala dhalik. Sawa'un sami'a minhu am lam yasma' lazamahu am lam yulazimhu aw kana ahaduhuma mubsiran wal akharu a'ma aw kilahuma a'ma. Ini definisi tabi'i, yaitu seorang yang berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi alaihissalam meskipun dalam keadaan dia belum mumayyiz ketika berjumpa dengan sahabat, wa illam yumayyiz, meskipun dia belum mumayyiz ketika berjumpa dengan sahabat. Wadih. Jadi tidak dipersyaratkan ya bahwa ketika berjumpa dengan sahabat itu dia dalam keadaan mumayyiz, itu tidak dipersyaratkan. Karena Syekh mengatakan wa illam yumayyiz, meskipun dia belum mumayyiz ketika berjumpa. Baik, wa huwa muslim. Sementara dia muslim. Ya, tadi itu muslim. Wa mata ala dhalik. Dan dia mati di atas Islam. Baik. Man laqiya sahabiyya wa illam yumayyiz halatan liqa lam yumayyiz hadha tabi'i halatan liqa bisahabi lam yumayyiz. Baik. At-tamyiz laysa bishart. Naam. Wa huwa muslim wa mata ala dhalik. Hada. Sama saja dia mendengar dari sahabat itu atau tidak mendengar. Jadi tidak dipersyaratkan bahwa tabi'i itu harus mendengar hadis dari sahabat. Itu bukan syarat. Lazamahu am lam yulazimhu. Dia mulazamah kepadanya atau tidak. Menekuni majelisnya atau tidak menekuni majelisnya. Ya. Jadi bukan syarat bahwa dia harus mulazamah menekuni majelis sahabat. Sama? Atau kana haduma musiran wal akharu ama, atau salah satu dari keduanya melihat dan yang lainnya buta, atau dua-duanya buta, itu tidak masalah. Nah, yang penting berjumpa dalam keadaan muslim dan mati di atas Islam. Jelas? Baik. Tabi' qala al-hafidz Ibnu Hajar ba'da an dzakara ta'rif at-tabi'i 'ala nahwin mimma sabaqo khilafan liman syarata fit tabi'i tulal mulazamati aw sihhat sama'i aw at-tamyiz wa baqiya bayna sahabati wat tabi'ina tabaqatun ukhtulifa fi ilhaqihim بأي القسمين وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فعدهم ابن عبد البر في الصحابة كمل ودعا إياد أن بن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر لأن أفصح في خطبة كتابه لأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول والصحيح annahum ma'duduna fi kibari tabi'ina sawa'un 'urifa anna al-wahida minhum kana musliman fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam kan najashi amla. Baik. Syekh menukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Setelah Ibnu Hajar menyebutkan ta'rif at-tabi'i yang semisal dengan apa yang disebutkan Syekh di atas, kata Ibnu Hajar, ya, jadi setelah Ibnu Hajar menyebutkan definisi tabi'i yang semisal dengan definisi yang disebutkan Syekh di atas, yang tidak mempersyaratkan tamyiz pada tabi'i itu ketika berjumpa dengan sahabat, tidak mempersyaratkan mulazama, tidak mempersyaratkan harus mendengar hadis. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengatakan apa? Khilafan, yakni definisi ini berbeda dengan liman syarata, berbeda dengan pendapat orang yang mempersyaratkan fit tabi'i dalam kriteria, pada kriteria tabi'i bahwa ya syarata tul al mulazamati au sihhat as sama'i au tamyiza. Dia mempersyaratkan ya lamanya mulazamah, lamanya bermajlis dengan sahabat, atau mempersyaratkan benarnya dia telah mendengar hadis dari sahabat, atau dia mempersyaratkan tamyiz bahwa ketika tadi itu berjumpa dengan sahabat dalam keadaan dia sudah mumayyiz, ya, berbeda dengan pendapat-pendapat ini. Yakni pendapat-pendapat ini tidak benar. Nah, individu Ibnu Hajar berbeda dengan mereka. Tamam? Kemudian setelah itu Ibnu Hajar menjelaskan وَبَقِيَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طَبَقَةٌ اُخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِهِمْ بِأَيِّ الْقِسْمَيْنِ. Tersisa, ya, ada satu tabaqah, tingkatan antara sahabat dan tabi'in. Ya. Tabaqah itu, tingkatan itu, اُخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِهِمْ, diperselisihkan, mereka diikutkan kemana? فِي إِلْحَاقِهِمْ بِأَيِّ الْقِسْمَيْنِ, diikutkan ke mana dari dua kisem tersebut, ya, yang mana dari dua kisem tersebut, apakah tabaqah itu diikutkan kepada sahabat atau kepada tabi'in, ya, tabi'in ini yang berjumpa dengan sahabat dan seterusnya kita dengan definisi. Jadi ada tabaqah sahabat, ada tabaqah tabi'in. Nah, sekarang ada satu tabaqah yang diperselisihkan, dia, ya, dikategorikan sahabat atau dikategorikan tabi'in. Wahumul mukhadramun. Tabaqah yang diperselisihkan itu istilahnya apa? Al-mukhadram. Jamaknya mukhadramun. Mufradnya mukhadram. Ya, mufradnya mukhadram, jamaknya mukhadramun. Nah, siapa mereka al-mukhadramun? Haula alladzina adrakul jahiliyah wal islam. Mukhadramun adalah orang-orang yang mendapati masa jahiliyah dan mendapati masa Islam. Jadi hidup di masa jahiliyah sampai datang Islam, tetapi mereka tidak menjadi sahabat. Limada walam yarawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Mendapati masa jahiliyah sampai diutusnya Nabi SAW, datang Islam, mereka masih hidup, tetapi mereka tidak sempat, tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi SAW, sehingga tidak masuk dalam kategori sahabat. Ya. Wadih? Wadih surah? Gambaran tentang mukhadramun, wadih, diingat, dihafalkan ya. Man haulai mukhadramun, jika ditanyakan, man haulai mukhadramun, mada nakul? Al-mukhadramun humul ladina. Ini definisinya. Humul ladina adrakul jahiliyata wal islama walam yarau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi al-mukhadramun. Naam. Kemudian Ibn Hajar menjelaskan, fa'addahum Ibn Abdul Barr fi sahabah. Maka Ibn Abdul Barr menghitung mereka masuk dalam kategori sahabat. Itu pendapatnya siapa? Ibn Abdul Barr menganggap mereka sahabat. Padahal jika kita kembali ke definisi sahabat yang akan datang kita pelajari nanti, karena kita belum sampai. Namun ma'ruf ya, ladaikum. Sahabat itu kan definisinya berjumpa dengan Nabi kan? Iya. Sementara mereka tidak berjumpa. Nah, Ibnu Abdul Bar menghitung mereka dalam deretan para sahabat. Tetapi apakah maksudnya Ibnu Abdul Bar? Perhatikan ya. Fa'addahum Ibnu Abdul Bar fi sahabah. Yani Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya. Ya. Dalam kitabnya dia menghitung mereka pada hitungan sahabat. Apakah maksud Ibnu Abdul Bar berarti dia menganggap menganggap Mukhadramun itu termasuk sahabat, dianggap sahabat oleh dia? Ini yang butuh dipelajari selanjutnya. Kata Ibnu Hajar, wa da'iyadun anna Ibnu Abdul Bar yaqulu innahum sahabah. Iyad mengklaim bahwa sesungguhnya Ibnu Abdul Bar berpendapat bahwa sesungguhnya Mukhadramun itu termasuk kategori sahabat. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar wa fi nadhar. Dan ini padanya ada pembahasan. Nah, yakni isyarat bahwa ada kelemahan pada pendapat pada klaim Iyad tersebut. Nah, dijelaskan Ibnu Hajar, li'annahu afsahah fi khutbati kitabihi. Ya. Karena sesungguhnya ya Ibnu Abdul Bar memperjelas afsahah. Afsahah artinya memperjelas. Baik. Dalam kitabnya Ibnu Abdul Bar memperjelas dalam kitabnya bi annahu innama auradahum, bahwa sesungguhnya ya hanyalah sesungguhnya dia auradahum, auradan mukhadramin, dia menyebutkan al mukhadramun ya, memasukkan dalam kitabnya dalam deretan hitungan sahabat, liyakuna kitabuhu jami'an mustaw'iban li ahli al-qarnil awal. Tujuannya agar kitabnya ya menjadi kitab yang jami'an, jami', kitab yang lengkap ya, lengkap, mengumpulkan mustaw'iban ya, jami'an mustaw'iban, lengkap, mengumpulkan, meliputi ya seluruh ahli al-qarnil awal, seluruh ya generasi yang pertama. Dia tidak ingin ada dari orang-orang yang hidup di al-qarnil awal, di generasi awal ya, yang terlewat, sehingga dia memasukkannya pada deretan sahabat. Karena dari ditinjau dari segi hidupnya mereka, mereka sudah ada sejak masa jahiliyah dan sampai pada masa Islam. Jadi mereka sezaman dengan siapa? Nah ini, sezaman dengan siapa Mukhadramun? Sezaman dengan sahabat. Sezaman dengan generasi awal, al-qarnul awal. Oleh karena itu dia masukkan di situ karena dia tidak ingin ada dari mereka yang hidup di zaman itu, di zaman para sahabat, yang terlewat dalam kitabnya. Nah, itu alasan dia. Berarti ya, berdasarkan penjelasan ini, bukan berarti Ibnu Abdul Bar menganggap mereka termasuk sahabat. Mereka mukhadramun, tapi dia masukkan di situ supaya ya tidak terlewatkan satupun dari kalangan orang-orang yang hidup di masa itu. Nah, karena judul kitabnya Ibnu Abdul Bar ini ya, Afsaha fi khutbati kitabi, dia memperjelas di khutbah kitabnya ya, bahwa tujuan dia itu tadi jami'an mustaw'iban. Karena judul kitabnya beliau itu, kira-kira tulis al-isti'ab fi ma'rifatil ashab. Itu judul kitabnya Ibn Abdul Barr. Al-isti'ab fi ma'rifatil ashab. Al-isti'ab fi ma'rifatil ashabi. Al-isti'ab fi ma'rifatil ashab. Nah, jadi dilihat dari judulnya, ya memang tujuannya apa? Targetnya Ibn Abdul Barr apa? Al-isti'ab. Yakni isti'ab itu maksudnya yang lengkap meliputi, ya, yang lengkap dalam al-isti'ab, yang lengkap liputannya fi ma'rifatil ashab, yang lengkap liputannya fi ma'rifatil ashab dalam mengenal para sahabat. Nah, dia tidak ingin ada satupun yang ketinggalan yang hidup di Al-Qurnul Awal. Maka dia masukkanlah di sana. Bukan berarti dia menganggap mereka termasuk sahabat yang dapat kemuliaan sahabat. Tidak. Nah, tapi tujuannya agar tidak ada yang lewat dari Al-Qurnul Awal menurut dia. Tamam? Ini pandangan Ibn Abdul Barr. Tetapi kemudian kata Ibn Hajar, وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ مَعْدُودُونَ فِي كِبَارِ التَّابِعِينَ. Ibn Hajar menegaskan bahwa yang benar, sesungguhnya al-mukhadramun ma'duduna, mereka terhitung fi kibari tabi'in. Terhitung pada kibar at-tabi'in. At-tabi'in itu kan tabaqat. Sama dengan sahabat. Sahabat juga tabaqat. Ada kibarus sahaba, ada sigarus sahaba, kan begitu. Tabi'in juga begitu. Ada kibarut tabi'in, ada sigarut tabi'in. Nah, mereka hitungannya termasuk kibar at-tabi'in. Sawa'un. Sama saja. Urifa. Anna al-wahida minhum. Diketahui bahwa sesungguhnya salah satu dari para mukhadram itu kana musliman fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diketahui bahwa salah satu dari mukhadram itu telah menjadi muslim di zaman Nabi. Jadi baik diketahui bahwa memang dia sudah masuk Islam di zaman Nabi, hanya saja tidak ditakdirkan berjumpa dengan Nabi. Tapi memang dia sudah masuk Islam di zaman itu. Tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Kan Najasyi, seperti Raja Najasyi. Ya. Kan Najasyi, Tayyib, Malik Habasyah. Nah, itu termasuk mukhadram dia. Karena dia dipastikan, yakni diketahui, dipastikan masuk Islam kan? Di zaman Nabi, dan dia wafat terlebih dahulu. Nah. Sampai disolati oleh Nabi dengan salat gaib. Disolati oleh Nabi dengan salat gaib dari Madinah, menunjukkan jelas dia muslim. Tetapi kan dia jauh di Habasyah, Nabi di Madinah, tidak berjumpa. Jadi tidak masuk kategori sahabat. Tamam? Amla, atau tidak diketahui bahwa dia memang telah muslim sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting, ya, adrakul jahiliyah wal Islam wa lam yarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting itu, mereka mencapai dua masa, sejak jahiliyah dan masa Islam, mereka tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia muslim meskipun tidak diketahui bahwa masuk Islamnya sejak zaman Nabi. Yang penting masuk definisi ini, adrakul jahiliyah wal Islam wa lam yarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni mata adal Islam, tentunya maksudnya ya. Mata adal Islam, dia mati di atas keislaman, jadi mukhadram meskipun tidak diketahui bahwa masuk Islamnya sejak zaman Nabi. Ini maksud Ibn Hajar, sawa'un 'urifa anna al-wahida minhum kana musliman fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan-Najasyi am la. Jadi kita hafalkan, ya. Ibn Hajar memastikan, merujukkan apa? Al-mukhadramun hitungannya masuk di mana? Kibarut tabi'in. Berarti apa yang dilakukan oleh siapa? Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Isti'abu fi Ma'rifatish Shahabah. Menghitung mereka dalam deretan ashabah itu keliru berdasarkan keterangan Ibn Hajar. Nah, yang penting kita juga tahu bahwa Ibn Abdul Barr bukan berarti menganggap mereka sahabat, bukan. Faham ini ya? Bukan berarti dia menganggap mereka sahabat. Tetapi dia tidak ingin ada orang yang hidup di Al-Qurn Al-Awwal terlewatkan. Tapi yang benar kata Ibnu Hajar, harusnya sebutkan sahabat, sebutkan tabi'in, kemudian tobah ke mereka masuknya di kibarut tabi'in. Berarti kan tidak lewat. Adapun dihitung di deretannya sahabat, tidak bisa. Nah, syarhus shahbah masalahnya. Nah, beda. Istimewa tersendiri itu sahabat. Selain sahabat ya, bisanya tabi'in. Mereka di kibarut tabi'in. Ini pandangan Ibnu Hajar. Arafna hadha. Baik. Nakti di hadha. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.